Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan faja'alal Qur'ana hudan linnasi faqad syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi فخص الهداية للمتقين فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الأمين أرسلته رحمة للعالمين وجعلته مصدر هداية للناس كافة صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa'ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyaakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup dan masih beriman sampai dengan siang hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan keislaman kita mampu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jaga sampai dengan kita wafat kepada Allah. Karena itu seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembuka pada kesempatan sesi tausiah beliau ataupun sesi ta'lim beliau ataupun sesi pemberian mau'izah hasanah beliau kepada para sahabat dengan mengutip satu ayat dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102 yang memberikan pesan kuat untuk menjaga takwa secara benar. Karena ada orang mengaku bertakwa tapi tidak menunaikannya dengan benar, maka turunlah surah Ali Imran surah ketiga itu ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah mengatakan dirinya beriman, semuanya. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu disebutkan 68 kali dalam Al-Quran. Ya-nya harfun nida disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu linida ilqarib wal mutawassit wal ba'id, untuk memanggil orang yang jaraknya dekat, menengah ataupun jauh. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat iman, seakan-akan Allah ingin mengatakan, hey semua pemilik iman, ada yang imannya merasa kuat sehingga dekat dengan Allah, dipanggil sholat misalnya jam 4.35, jam 3 sudah datang. Ataupun orang yang imannya menengah, masih ada iman. Alladzina, dan iman itu kalian miliki oleh semuanya. Alladzina itu ismun mausulun yadullu ala al-amiyah, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua orang tanpa kecuali. Jadi mic besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, sepanjang merasa masih punya iman. Kata Allah, jaga iman itu dengan cara meningkatkan takwa. Jadi takwa itu cara kita menjaga iman. Kalau seseorang tidak mengerjakan takwa, maka imannya akan terus turun, turun, turun, turun, turun. Apalagi kalau berbuat maksiat. Takwa itu mengajak pada kebaikan, meningkatkan iman. Lawan takwa, nafsu. Nafsu itu mengajak pada keburukan, maksiat. Quran surah ke-12 nanti Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Gak ada manusia sempurna karena punya nafsu, dan ingat nafsu itu mengajak pada maksiat keburukan. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Yang mengajak kepada takwa malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Yang mengajak kepada nafsu setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Qur'an. Jadi kalau orang tidak mampu meningkatkan takwa, nafsunya naik. Kalau nafsu naik, maksiatnya berpotensi lebih besar dikerjakan dibandingkan dengan amal baiknya. Besar kemungkinan orang ini banyak berbuat salah dibandingkan banyak berbuat soleh. Karena itu untuk menguatkan iman, kata Allah, tingkatkan takwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Wujudnya amal soleh. Karena itu setiap menyebutkan kalimat takwa, seringkali muncul kalimat iman dan amal solehnya. Misal, kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Siapa orang takwa di sini yang punya takwa? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu selalu mau menguatkan imannya kepada Allah yang ghaib. Bagaimana menguatkan itu? Wa yuqimunas shalah. Dia kerjakan salat. Jadi ketika kita diminta menunaikan salat, itu adalah cara kita menjaga iman. Makanya ciri orang beriman itu lihat amal solehnya. Kalau enggak ada amal soleh, berarti patut diduga bermasalah imannya. Seringkali kata iman dalam Al-Qur'an disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi iman dengan amal soleh. Jadi kalau orang beriman tidak ada amal solehnya, patut diduga ada persoalan dalam imannya. Karena itu kalau ada orang diminta menunaikan sholat, itu tanda iman. Jadi kalau masih beriman, dia buktikan lewat sholat. Kalau ada yang berkata, saya beriman, bahkan nama saya namanya iman, iman muttaqin. Tapi gak mau sholat, nah, itu ada masalah dalam imannya. Karena itu tanda pertama sholat, itu lewat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Nah azan ini panggilan sholat, itu kalau dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, disebutkan dalam Al-Quran surah ke-8 ayat yang kedua, itu tanda orang beriman, jangankan saat sholatnya, saat mendengar azannya ada getaran dalam jiwanya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya, walaupun amal itu belum dikerjakan tapi getarannya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan nih. Iya. La ilaha illallah. Baru adanya, belum komat. Tapi masih ada getaran. Nah, itu imannya masih ada. Kalau ingin ditingkatkan, kerjakan amal soleh. Naik, naik, naik, naik, naik. Nah, di antara amal soleh itu, punya tingkatan-tingkatan. Di antara tingkatan paling tingginya, adalah amal soleh yang diwujudkan dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Di tingkat paling tinggi di antara amal soleh itu, di antara tingkat amal soleh yang paling tinggi adalah orang yang mau belajar Al-Quran, baik tafsirnya, baik isi kandungannya, baik bacaannya, apalagi kemudian memahaminya, lalu mengamalkan apa yang telah ia pahami itu. Muncullah kemudian keterangan Nabi yang dirangkum oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini enggak pernah berjumpa dengan Nabi. Beliau menerima hadis ini dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Mirfad. Al-Qamah bin Mirfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Karamahullahu wajhah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersambung sanadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, jika ada orang baik di antara kalian, maka yang paling baik itu adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yaitu orang yang mau mengkaji, belajar memahami isi Al-Qur'an, kemudian dari pelajaran itu dia mengamalkan isinya dalam kehidupan yang ia kemudian lalui. Maka dari itu, saya kemudian merenungkan hadis inilah yang menjadikan saya kemudian membuat terusan kurikulum kita dalam kajian di Masjid Al-Fathu ini. Setelah kita menyelesaikan kurikulum pembuka dalam dakwah yang kemarin, saya ingin berikan dulu bekal-bekal ilmu dalam dakwah melalui isi Al-Quran, sehingga dengan bekal ilmu itu, nanti materi selanjutnya untuk berdakwah semakin mudah untuk dipraktikkan. Karena dakwah tanpa ilmu itu mustahil. Seperti iman tanpa ilmu pun, iman tanpa ilmu bisa melahirkan perbuatan yang salah dalam ibadah. Antum beriman, imannya kuat banget, pengen dekat dengan Allah, ilmu belum ada. Besok pengen sholat subuh, bisa 3 rakaat. Ya, itu yang bisa keliru. Orang puasa Daud, dia sholat Daud. Orang Senin puasa, Selasa tidak. Dia subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Semangatnya tinggi, cuman sayang tidak diiringi dengan pengetahuan yang lengkap. Karena itu insyaAllah kita akan mulai mengkaji Al-Quran Al-Karim dari keterangan tentunya para sahabat-sahabat dari kalangan ulama sebelumnya yang sampai kemudian kepada Rasulullah SAW sebagai penafsir terbaik yang langsung diberikan wahyu oleh Allah SWT. Hari ini saya akan berikan mukaddimah, karena itu saya tidak bawakan dulu kitab. Nanti saya rincikan kepada teman-teman kitab tafsir yang bisa dijadikan rujukan dalam bahasan kita. Saya kalau ngaji tafsir biasanya tafsirnya saya kumpulkan. Ini misalnya tafsir Al-Qur'anil Azim ya, Ibn Katsir. Kemudian tafsir Al-Maraghi misalnya. Ada tafsir Ruhul Ma'ani lil Alusi misalnya. Ada tafsir Mafatihul Ghaibnya misalnya Fakhr Razi.

dan para ayahnya yang punya anak-anak kecil. Saya mau kasih rahasia penting di siang hari ini. Ini antara kita saja. Ya betul. Ada pesan dari ulama kita. Kalau bapak ibu ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak sebelum dia tumbuh dewasa, maka kisahkan kisah Yusuf ini setiap malam sebelum anak tidur. Makanya kita pelajari nanti. Dari mulai kecil terus. Bahkan ada yang berkata, belum tentu dalam setahun kisah ini tuntas walaupun tiap malam dikisahkan. Daripada dibacakan kisah 1001 malam. Dibacakan kisah Kotaro Miname menjadi Satya Baja Hitam. Ya, kisah Sensei iya. Bertemu dengan misalnya Ricky. Ya, bertemu dengan Yoga, debu-debu Intan. Dan gak ada isinya. Kembalikan ke Al-Quran. Nanti kita akan lihat. Ya, saya hafal tuh, saya hafal, saya lihat. Tapi apakah lihat? Enggak. Nonton? Tidak. Tapi saya tahu. Ya. Yuk, kembalikan. Tilka ayatul kitabil mubin. Fokus. Tilka ayat. Saya mulai dari kata ayat dulu. Di situ bentuknya jamak. Tilka ayatul kitabil mubin. Ayat. Gini bentuknya. Fokus. Ayat. Ini jamak dari kata ayatun. Jamak ayat. Ini bentuk tunggalnya, singular, mufrad. Ini bentuk jamaknya. Ayat sering diartikan tanda. Tanda itu sifatnya ada tiga kalimat secara umum. Ada tiga istilah. Yang kadang disebutkan dua di dalam Al-Quran. Selebihnya dalam hadis atau bahasa Arab biasa. Ada tiga kalimat. Satu, simatun atau samatun. Ini saya hapus dulu ya. Oh, boleh dihapus? Boleh. Temuan pertama di Al-Fathu datang sendiri, angkat sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Jemaah cuma ngeliat, mendengar, masuk surga. Masya Allah. Ya Allah. Fokus. Satu, simatun. Sin, mim, ta. Gini. Ta-nya kadang diganti bisa menggunakan waw. Letaknya di depan. Wasmun. Atau kalau bersambung dengan kata ganti, ini ta-nya bisa berubah jadi ya. Kemudian setelahnya diberi alif. Misal, sin, kemudian ya, mim, alif, begini, sima. Disambungkan dengan kata ganti, misalnya hum, hum. Sima hum, tanda-tanda mereka. Itu ada di Quran surah ke-48 ayat 29. Sima hum fi wujuhihim min ataris sujud. Mana Qurannya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simat, tanda. Asalnya simatun. Apa simah itu? Artinya tanda yang menunjukkan kepemilikan. Tanda yang menunjukkan kepemilikan. Kalau di Arab itu misal, ini mau Idul Adha nih, Anda beli sapi, Anda beli kambing, atau orang Arab beli unta, maka dia akan tuliskan tanda di unta itu. Bisa dengan cap misalnya, bisa dengan tulisan tertentu. Nah itu tanda itu disebut simah namanya. Simatun. Jadi kalau Anda lihat, Anda bikin tanda misalnya ya, nama Anda Asep, ya, Asep, beli kambing, Anda tandain misalnya pakai huruf A, A. Di tubuhnya. A, kemudian P kecil. Jadi ketika Anda lihat kambing itu, Anda bisa katakan, ini punya saya. Ini orang Arab mengatakan, tilka simatuha. Itu tanda kambing dia. Jelas ya? Dalam Al-Quran, pemilik tanda sujud di wajahnya, yang sangat dekat dengan Allah, ada orang rajin sholat, saking rajinnya sholat, disebutkan orang ini punya kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Apa tandanya? Nampak di wajahnya. Simahum fi wujuhihim, min atari sujud. Ada orang saking dekatnya dengan Allah, dan orang ini hati-hati.